Apakah ku katakan padamu dalam suratku yang dahulu? Maaf tak dapat ku berikan cinta kasihku padamu. Oh Dewi pujaanku, peganian aduhai kasih, telah ku ketuk pintu hatimu, tak kau buka bagi cintaku. Patahkah hatimu, duhai Dewi, semikanlah cinta yang baru. Oh Dewi, Dewi Amor, tunjukkan panahmu padaku, rangkaikan dua hati satu. Semoga cintaku abadi. Sayang, sayang, aduhai sayang, cinta pertama ku tak menghilang. Patahkah hatimu, duhai Dewi, semikanlah cinta yang baru. Oh Dewi, Dewi Amor, tunjukkan panahmu padaku, rangkaikan dua hati satu. Semoga cintaku abadi. Semoga cintaku abadi.